السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أن الله يحب شكرا تذكر الله لأن الله قوي أسعد الله سبحانه تبرستان كما تذكر تماما بوحد ini kita dah sampai kepada hadis yang ke 119 قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام قال وله عن زياد بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو للفيل وضحاه الأنظار dan hadis at-Tirmizi juga dari Ziyad bin Harith berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan siapa dan sesiapa yang memandangkan azan maka ia akan memandangkan iqamah. Barang siapa yang buat azan maka dia buat iqamah. Hadis at-Tirmizi telah mendhaifkan itu. Berkata perawi Ziyad bin Harith adalah Ziyad bin Harith al-Suza'i. Ia berbaikah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memenangkan azan di hadapan ini. Ia adalah orang terpandang dari kalangan penduduk Basrah. Sudah adalah suatu nama satu kabilah. Penjelasan kalimah. Siapa yang memandangkan azan, mesti akan memandangkan iqamah. Dan ini menunjukkan sebelumnya ada ucapan dia sahabat beliau, sesungguhnya saudara dari Sudah yang telah memandangkan azan. Jadi hadis kesambungannya adalah sesiapa yang memandangkan azan, mesti memandangkan iqamah. Hadis ini sebenarnya lagi telah diperkaitkan ulama tentang kisah Syuhan ini dan hadis ini salah kebelian awal bukan daripada takrib Syekh Al-Bani Masyarakat Al-Bani hadis yang diperkaitkan sebagai mempersiakan juga dalam istilah ulama dinamakan hadis ini mudha'af mudha'afannya walaulah disilahkan tentang penyakit Syuhan ini. At-Tirmidzi berkata, hadis ini dikenali sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad bin An'um al-Ibruki yang mana Al-Qahtan dan Al-Qahtan dan beberapa orang lain mendhaifkannya. Al-Bukhari berkata dia muqarib hadis Abu Hatim dan Al-Mudam Ibn Shibban mendhaifkannya juga. Jadi At-Tirmidzi berkata, banyak ulama mengamalkan isi hadis ini yakni orang yang mengamalkan azan maka dia berjalan yang mengamalkan iqamah. Hadis ini adalah dalil bahawa iqamah merupakan hak muqaddim maka tidak bolehlah dikemalakan oleh orang lain demikian pendapat Al-Hajariah. Hadis ini dirokong oleh hadis tunggu dulu Bilal sesungguhnya mengandalkan iqamah ialah orang yang mengandalkan azan. Hadis At-Tabari Al-Qaydi Abu Syekh akan tetapi hadis ini dawaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Al-Hanafiyah berkata iqamah boleh dikemalakan oleh orang lain yakni tidak mengandalkan azan kerana dalil di atas tak kuat dan hal ini dirokong oleh hadis berikut ini. Jadi bagi mereka lihat dalam masalah boleh tak kita berazan dan iqamah dengan siapa dengan orang yang Ansari dan kuliah bersyekh dan sebagainya. Maksudnya itu kalau kita lihat pada hadis ini hatta Tirmizi yang meriwayatkannya juga mengatakan bahawa hadis ini adalah baik. Tapi sebenarnya ulama mengatakan hadis ini juga adalah hasan. Yang mengatakan hasan pula melihat bahawa dia ada syawahid yang lain menyebabkan hasan dikhairihi atau hasan dilatih pada hasan dikhairihi. Hadis yang boleh dikuna pakai untuk berhujah adalah hadis namanya hadis sahih. Sama ada sahih dalam dua keadaan, sahih di zati, sahih pada zatnya, atau sahih di ghairihi. Kalau bukan dia dan hadisnya daripada sikitnya, bukanlah akhidatnya dibuatkan oleh sekolah dan dibuatkan oleh fiqah, maka kita berkata hasanun atau sahihun di zatihi. Kalau dibuatkan pula oleh misalnya seorang yang saduk, mungkin dia kata hasanun pula di zatihi. Bila kita jadi kepada sahihun di zati, apabila kita lihat ada keadaan yang lain di sebenarnya asalnya pada asalnya hasan di zati, tapi datang keadaan yang lain menguatkannya ataupun mengukuhkannya, menaikkannya pada tahap sahihun di zati. Dan itulah keadaan. Dan bapak ini insyaAllah kita akan sentuh lebih kepada lambak usul hadis atau menaikkan mustalahul hadis. InsyaAllah kita akan selepas insyaAllah mustalahul insyaAllah kita akan sentuh mustalahul hadis insyaAllah. Baik, jadi dengan itu kalau kita lihat Wa'alaikumussalam. Imam Ahmad mengatakan bahawa dia tidak menulis daripada ikhriti. Siapakah ikhriti itu kita jelaskan tadi? Dia adalah Abdul Rahman Al-Ikhriti. Baik, macam mana bukan kita lihat pada hari tersebut dikuatkan oleh Dihasan Jafri Hazmi dan dikuatkan oleh Al-Qairi dan Ibn Jawzi. Dan Imam Ahmad Syakir mensahihkannya. Jadi dengan itu kita lihat hadis ini hadis yang mudha'af, sebagian menyemahkannya, sebagian pula menguatkannya. Jadi kalau kita lihat dari sudut makna pula, kita lihat kebanyakan ulama memakai ini, menggunakan berapa-berapa ulama Ahmad ini. Jadi kalau kita pergi pada lafaz yang panjang ini, kita kata hadisnya ada seperti berikut. Ya akha sada adzin qala fa adzantu fa arada bilal bi fa arada bilal ay yuqim fa qala sallallahu ala alihi wasallam yuqimu aku sada fa inna man adzan fa huwa yuqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, wahai saudara akha sada adzan, maka dia mengatakan maka aku pun katalah aku pun berazan. Maka Bilal datang atau ingin untuk beriqamah, maka Nabi SAW berkata kepada beliau bahawa saudara kamu sadar telah akan beriqamah. Maka kerana sesungguhnya sesiapa yang berazan maka dialah yang iqamah. Jadi dengan itu hadis ini telah digunakan oleh sebagian ulama mengatakan bahawa atau jumhur melihat bahawa sesiapa yang berazan, siapa yang azan ialah yang iqamah. Dan siapa yang azan maknanya muadzin ini, maka muadzin ialah ada hak untuk mendirikan solat atau solat maknanya iqamahkan. Maaf, dia ada hak untuk menentukan solat ini. Tetapi dalam menentukan jadi masalah lain, masalah tadi kata masalah imam pula menentukan bila hendak diiqamahkan. Cuma dalam masalah azan dan iqamah ni, ulama melihat bahawa dia adalah sama. Siapa yang berazan ialah yang iqamah, kerana azan itu iqamah itu adalah azan juga, pemakluman. Azan maknanya pemakluman. Jadi bila kita lihat pada suatu itu, kita lihat bahawa azan pemakluman masuk waktu yang seseorang lakukan ni, maka dia lakukan juga untuk menerangkan kekirinya solat tersebut. Ada punya sebenarnya kalau kita lihat di sini, walaupun demikian kita katakan sebab Imam Abu Hanifah dan Madhab melihat bahawa tidaklah demikian, kerana mereka berhujah hadis ini hadisnya dhaif. Kalau kerana dia bersudut hujah mereka bahawa hadis ini ada beberapa orang yang mana tidak diriwayatkan, sehingga Imam Ahmad tidak meriwayatkan hatta daripada Abu Ahmad Okey. Ada pilihan kita katakan bahawa masalah ini adalah masalah kerana apa? Kerana dasarnya daripada hadis yang sama. Ini hadis yang sama ada hadis ini sahih, kalau sahih diamalkan, kalau dah tak sahih tidak diamalkan. Tak bolehlah, bukan tak diamalkan mana tak boleh orang azan, bukan bukti kawan. Maknanya tidak boleh kita ilzamkan bahawa seorang yang telah berazam, maka kita tentukan bahawa setiap orang yang berazam dia dah mesti mengikamahkan. Tetapi kita kata kalau nak ikamah, tak ada masalah. Kerana tak ada pertikaian, tak ada pertikaian atau perbincangan tentang orang yang azan untuk ikamah. Kerana kita kata semua sepakat, boleh. Yang kita isyarkan adalah kalau orang lain, adakah makruh hukumnya ke atau tidak. Jadi sebenarnya Allah SWT tidak ada masalah bagi mereka yang azan untuk berikamah atau untuk beri imam sahaja. Dia nak azan, dia berikamah, dia imam. Boleh tak? Dia sebab boleh. Kita ada rasa dia dulu, kita dekat ada satu orang Bukhari. Dia nak di dua orang tu. Dia lah yang azan, lepas dia lah ikamah, lalu dia ke depan, imam. Alhamdulillah, kita rasa apa, kita kan imam, dia tak apa, tak ada orang yang tak sikir, dia nak apa, dia orang jawab sebagainya, maka dia buat dengan cacat. Jadi kita ada, tak ada masalah. Jadi kita ada, kesemasingan cara, kita tahu bahawa ini adalah apa, adalah perkara sunat-sunat solat, solat fardu itu sendiri. Kalau tak kita rasakan sebagai daripada hadis ini menunjukkan akan bahawa orang yang mempunyai hak iqamah adalah orang yang telah azan. Dan beramal dengan hadis ini adalah kebanyakan berahli ilm bahawa orang yang berazan maka dia lah iqamah. Sebagian ulama jumhur melihat pula bahawa mereka membenarkan iqamah bagi yang tidak berazan pun. Kerana tak ada pendarangan atau dalil yang melarangnya. Kerana dalil yang berlaku, bagaimana dalil ini adalah menerangkan kepada Abdullah Muzib bahawa aku telah daripada Abdullah Muzib mengatakan aku telah melihat bagaimana azan ra'aitul azan, telah nampak azan tersebut, maka aku inginkannya. Maka boleh mengatakan fa'akim anta wasi'atian hadith ta'if. Hadis pun masalahnya hadisnya ta'if. Jadi kita berkata dengan itu tidak nanti boleh digunakan sebagai pengukuhan bahawa kita katakan tak boleh. Kerana tajwiz, jawaz azan seseorang untuk melantik misalnya orang yang azan lain dan orang iqamah lain, boleh kita lakukan. Jadi amalan bagi orang apa? Bagi jumhur adalah mengamalkan itu bahawa orang yang azan dia lah iqamah. Baik, kita pergi pada hadis yang selepas ini. ولي أبي داود في حديث عبد الله في حديث عبد الله بن زيد قال أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت ففي ضعيف فيه ضعف حديث ضعيف لا لكن كانت توبة نجي فهو دي أدرك نيكا فده حسن سيره دباء الزوجة. Kita juga ada ulama yang berkhilafkan tentang pendapat ini. Sebabnya dari surah ini kita dikatakan berimam ada Abu Dawud dan hadis Abdullah bin Zaid berkata, saya yang melihat azan dalam mimpi dan waktu itu aku menginginkannya, kemudian beliau bersabda kumandangkanlah iqamah. Dalam hadis ini ada kelemahan ini. Penulis tidak menemukan keterangan atas kelemahan hadis ini. Abu Dawud juga tidak menerangkannya, tapi Al-Hafiz Al-Mundiri menyebutkan bahawa Al-Baihaqi menerangkan bahawa sanad dan matan hadis ini saling bertentangan. Abu Bakar Al-Hazim berkata sanad menjadi bahan pembicaraan para ulama sehingga tak boleh digunakan sebagai dalil. Atau tak bisa digunakan sebagai dalil. Hukum asli dalam masalah ini adalah muadzin boleh menggunakan azan dan hadis ini di hadis di atas menguatkan hukum ini. Kalau macam kita baca buku ni Ustaz, tanpa mempelajari ya kan, pergi belajar dengan guru lah. Kalau macam ataupun kita baca kitab Induk ya Ustaz, di situ tulis hadis ni da'if. Ustaz, da'if kan? Jadi macam mana kita nak tahu Ustaz yang dia boleh sampai naik ke tahap kita nak tahu sebab apa terjadikan itu yang seperti. Sebab ulama dalam menilai apa tidak berhujat tentang hadis da'if dan lemah ada apa atau hasan atau sahih misalnya. Setiap datang hujan misalnya, Berarti Imam Syekh Al-Bani berkata ada hukum tanya di sini. Lalu orang lain bahawa dia menetapkan pendaifan Imam Syekh Al-Bani. Dari Imam Syekh Al-Bani dalam masalah ini tidak bertepatan kerana demikian-demikian sejarah. Ini hujan dari mana Imam Syekh Al-Bani melemahkannya. Dari sudut itulah hujan yang didatangkan, mengkidaskannya. Kalau kidaskan itu bertepat kuat, maka semua kidaskan pendaifannya tak kuat. Tapi kalau pendaifan itu, sebab kita ada dalam pendaifan ini, untuk mendaifkan seseorang itu mesti ada dari sebabnya. Sebabnya sama ada daripada riwayahnya ke atau dirayahnya, matan. Sama ada beriwayat mana? Perawi ini ke? Atau daripada riwayatnya atau dirayatannya, daripada matannya. Daripada sudut bahasa ke, daripada sudut misalnya bercanggah dengan hukum syarat yang lebih utama. Maka itu semua menjadi sebab bahawa penelitian terhadap terhadap kedaifan. Kalau kita sentuh kita tentang masalah hadis yang dhaif yang disahihkan oleh Khamsah. Tapi syarat-syarat yang kami lihat bahawa hadis dhaif. Keseluruhan itu seluruh pertama dari bahasa ini. Ini bukan bahasa gaya bahasa yang tidak datang dengan hadis. Jadi itulah keadaan yang sulit di seluruh pendaifan itu. Walaupun hadis saat makan, saat makan yang sahih, waktu kita tak boleh terus melihat matan sahih, kita gunakan sebagai sahih saja. Kita lihat hujah ulama' daripada sudut mensahihkan dan berikutnya. Begitu juga dalam masalah ini, tadi kita kata Syekh Al-Bani telah mengatakan ta'if. Kita kata Syekh Al-Bani telah lakukan kewajiban dia menerangkan bagi kita hadis tersebut dari sudut riwayat yang didatangkan ini. Jadi kalau datang syawahid lain, tak perlu dah diterangkan. Sesuatu dia hanya keterangan tentang hadis ini. Jadi kalau nak kaitkan dengan keseluruhan hukum keseluruhan hadis ini berkenaan dengan pendaifannya dan kefasihannya, barulah kita katakan itu dikukuhkan dengan yang lain atau sebagainya yang didatangkan. Sebab itu bukan takhris, ini bukan takhris yang sempurna lah, ini diberikan. Takhris sempurna kalau kita lihat kadang-kadang satu saja dia punya hadis, dia korang takhris tengah pej atau hadis setengah sebagainya. Hanya terangkan tentang takhris hadis itu. Kenapa hadis ini takhris? Jadi sebab itu kita lihat dalam masalah ini kita kadang-kadang kita dapati bahawa pembelajaran kita kalau hanya melihat kepada sesuatu hadis itu da'if atau semua cerita daripada da'if, matanya da'if atau kita kata kisahnya da'if. Tapi kita katakan adakah kita katakan bahawa hadis ini tidak boleh naik sebagainya, kita lihat itu hujah ulama' tentang yang menda'ifkan juga siapa yang menda'ifkan. Kerana ada orang yang menda'ifkan ini kita dah tahu dia tidak baik. Kerana itu golongan yang kita semua kesyatidin, golongan yang sangat keras. Dan begitu juga, tak semua orang yang sahihkan ini, tapi semua mensahihkannya. Kerana ada sebagian yang mensahihkannya adalah golongan mutasahihin yang pun yang mengambil ringan atau yang apa cara dia mensahihkan sangat ringan dia punya syaratnya. Berarti bagi kita katakan sebagai macam contoh, sebagai ulama melihat bahawa periwayatan daripada memahami ataupun orang yang apa yang tidak majhuli, orang yang tak dikenali adalah kita kata diterima kerana asalnya orang itu semuanya sifar di hadir demikian. Jadi kita ada dalam bab hadis ini kita menjadi demikian kerana kita perlu mengenalpasti orang yang kita tak kenali, macam mana kita nak mengambil ilmu. Itu biasa. Kalau kita cakap tentang perwalan kita dengan orang ramai dan sebagainya, kita ada dengan hukum yang tak berkaitan dengan agama dan yang lainnya, stigma tak begitu besar. Tapi tak kisah lah kita ambil dari siapa, tak boleh kena pasti. Tapi kerana ini adalah agama, maka di sesuatu lah kita nak boleh datangkan ilmu periwayatan ini. Kerana walaupun ulama mengatakan periwayatan ini adalah agama. Maka lihat ada siapa daripada siapa ke makam Nabi. Ibu Syirin, Ibu Mubarak menyatakan. Jadi kalau lihat, perlu kita balik kepada menilai sesuatu itu daripada periwayatan. Siapa yang meriwayatkan? Yang memalai atau tidak meriwayatkan? Sebab itu dampak inilah datang keperluan ilmu jawab hadis. Kalau tak sebab tidak, tetapi kalau dah lepas habis ilmu periwayatan, lalu kita kata perlu datangkan juga sejarah takdir pada setiap orang, saya tak tepat. Kerana hajat besar, lebih besar daripada lebih agung daripada maruah seseorang menjaga maruah Nabi, menjaga daripada didustai dan sebagainya. Penting lagi daripada menjaga hati orang dan juga lebih daripada kita menjaga misalnya nama baik orang. Kerana menjaga nama baik Rasulullah SAW adalah yang utama. waktu dibenarkan dalam masalah ini diringankan, maka perkara yang asalnya tak boleh. Asalnya dalam Islam kita tak boleh kita jumpa orang, oh dia ni orang yang ta'ir, dia tak boleh terima kata-katanya. Kita tak mulakan berpualan dengan seseorang menilai orang itu. Itu kan dasar kita. Sebab itu kalau kita tak berurusan dengan dia, mana yang kita hukum dia? Kalau kita berurusan duit dengan dia, kita ada urusan yang sesuatu, baru kita dapat menilai seseorang dapat safar dengan yang dengan dan bersahabat dengan dia, barulah kita boleh memberikan memberikan apa kata atau kita boleh memberikan pandangan terhadap seseorang. Tapi kalau tidak, terus baru itu dia kata, yang kena misalnya dia kena tentang keadaan orang. Nah, jadi dengan itu kita kata bahawa perlu, memang perlu kita kata dengan syubhat dan juga dengan khilaf perihal-perihal ataupun pentasihan-pentasihan yang lain. Sebab itu dalam masalah ini kita katakan dia bukan saja masalah usul, masalah fikih, masalah hadisnya, tapi juga masalah usul fikih, usul hadis yang boleh kita perlu mantap. Dan juga bukan ilmu itu saja, bahkan ilmu lain yang daripada ilmu hadis itu ilmu takhrij. Ilmu takhrij ini berat sikit. Sebab itu kalau kita lihat orang orang yang kalau ada belajar ilmu takhrij, dia takut dia nak apa, dia tahu kuratan kata tersebutkan, dia nak tafsirkan tu, dia akan lebih kejap. Baik. Jadi tak 191 untuk kita balik pada hadis tersebut, kita datang daripada sudut mana dia dahil kan? Imam Al-Shawqani dalam Nail Al-Authar mengatakan hadis ini diriwayatkan daripada isnad Muhammad bin Umar Al-Waqifi, dia adalah dhaif dan telah didhaifkan Ibn Qattan dan Ibn Ma'in dan Baihaqi. Dan dan Baihaqi mengatakan bahawa dia telah berlaku dalam dia punya sanad dan matanya percanggahan atau perselisihan. Dia ada tarik lain, jalan lain sebenarnya yang telah dikeluarkan oleh Abu Syekh daripada Ibn Ba'ah Ibn Abbas, tapi isnadnya juga munqati', mana terputus di anu riwayat Hakam al-Muqsim daripada Ibn Abbas. Dan hadis ini hadis yang mana tidak didengar Hakam daripada Muqsim, tetapi telah disahihkan pula oleh hadis ini Ibn Abdilbar. Ini ulama' tak umat besar tak sama fi terkhid kabir. Begitu juga telah dihasilkan muhasanahnya pula Al-Hazimi, dan begitu juga dalam apa sebagaimana telah dihasankan juga dirayah begitu oleh Ibn Hajar dan Ibn Mulakin. Jadi kita tahu ada beberapa ulama yang menghasankan ini. Jadi dengan itu kita katakan hadis ini kita boleh katakan hasan lidzati ghairihi lah sebenarnya. Baik, cuma nak kita katakan dalam masalah apa yang telah diwakili yang ada pada Abdullah bin Zaid hadis ini, kau alimhunna bilalan pada fatakadam sufa amarani an ukim fa akamtu. Maka di situ Abu Nabi SAW menyuruhnya, ajarlah kalimat itu kepada Bilal. Maka aku pun mengajarkannya. Maka dia Abu Nabi SAW memerintahku untuk beriqamah, maka aku pun beriqamah. Jadi Abu Nabi SAW Bilal, dia pula yang iqamah. Isnadnya sahih sebagaimana dalam dirayah dari Hafiz Ibn Hajar. Jadi dengan itu kalau kita lihat pada hadis ini, nampak dia itu ada. Sebab itu kita datangkan, sebab itu dalam masalah kalau kita lihat hadis dhaif, kok aku datangkan lagi? Sebab itu dalam perbincangan ini penting. Hadis itu kadang-kadang kerana matan dia itu sendiri, kita lihat matannya adalah salim. Dan matannya kita lihat ada tidak ada percanggahan. Bahkan boleh diterima kalau tidak ada percanggahan. Kalau hadis itu dapat tidak dibuktikan kedatangannya daripada sanad yang lebih kuat. Sebab itu apabila datang orang mengumpulkan bahawa ada sanad yang membantu meningkatkannya, maka hadis ini bolehlah guna tabligh. Dari syawahid ya. Dari syawahid atau mutaba'ah yang lain, maka dia itu barulah datang betul-betul kemampuan untuk hadis ini boleh digunakan lagi. Dikeluarkan lagi istimbat. Kalau tidak memang kita tahu kalau hadis itu dhaif langsung, lemah tak boleh naik, tidak perlu kita bersusah payah berijtihad untuk mengeluarkan apa istinbat hukum-hukum daripada ini. Sebab so, kita katakan dasar utama untuk keluarkan hukum pertama kita kena lihat bersumber yang betul, sumber yang sahih. Lepas itu istinbat dia pun kena sahih. Kalau istinbat salah atau istinbat dia berbeza-beza sudut, maka kita akan lahirkan istinbat yang salah, yang sering tidak tepat, menyebabkan hukum berkeluar pun tidak tepat. Kalau kita lihat kepada sudut yang silap dan persoalan yang berlaku, misalnya tentang sentuhan lelaki kepada wanita, misalnya daripada hayat yang sama, wa illa mastumun bisa perginya daripada ayat yang dibacakan tadi, bahawa menunjukkan kepada kita bahawa hatta dalam ayat yang sama, daripada ayat yang sama boleh silap. Wamsahu fi'u'usikum wa'udhulakum ila ka'bah. Itu pun buatnya saja menyebabkan silap. Jadi itulah keadaannya. Tidak, kalau diambil daripada segala ini, menunjukkan dia akan lahir daripada istimbat itu menyebabkan berbeza pendapat. Walaupun dalil ini sahih, semua setuju ini dalil yang digunakan. Saya pun dalil kita adalah ayat ini. Dia kata dalil kita pun ayat ini. Jadi kita kata, dia akan kata pula istimbat awak, istimbat awak macam mana, wajah pendalilan awak macam mana. Jadi situlah seorang datang wajah pendalilan. Jadi bahagian yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah Abdullah bin Zaid Al-Ansari, dialah yang telah melihat dalam mimpinya perbuatan adhan. Lalu khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiqrarkannya sebagai hukum syar'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai syairatun min syair Islam al-kubra. Maka Nabi SAW menjadikan dia sebagai syiar daripada syiar-syiar Islam yang agung. Jadi ini kita lihat ikrar Nabi juga menunjukkan kepada kita bahawa ikrar Nabi adalah kita katakan hujjah. Dan di situ kita katakan dua dalil boleh datang daripada beberapa sudut. Maknanya dalil kita lihat sama ada daripada kitab dan sunnah. Sunnah pula kita lihat sama ada daripada perbuatan Nabi, pertuturannya, dan ikrarnya, maknanya persetujuan dia. Jadi seru itu, kita kata hujah ni atau hukum ni sama. Kerana apa? Kerana apabila dapat kita datang sesuatu hukum, kita datang kepada sudut ikrar Nabi SAW, kita tahu kenapa ulama kata ikrar Nabi boleh digunakan pakai ayat. Kenapa? Kenapa boleh dimakan? Kenapa kan kita tahu bahawa tok boleh makan? Nabi tak larang. Kenapa? Kalau itu apa hujahnya untuk menunjukkan bahawa ini sebagai hujah? Harik bawa kerjaan kepada Nabi. Nabi tak makan kerana tekak lah, kerana geli lah. Nabi tekak sama kali kan. Kau sembelih kau makan lah. Berarti persetujuan Nabi di situ ada lah, Ustaz. Dia tak kata sembelih makan. Adakah ini jat tadi yang kau tangkap? Okey. Kalau begitu kan, kalau dia makan lah. Maksudnya dia suka kata, dan masak. Dia masih buat Nabi SAW, kata dengan kata, ini bukan daripada makanan keluarga atau makanan daripada tempat kuasa kebiasaan tu. Mana kebiasaan kaum pula. Jadi bukan, jadi bukti dia tu orang tak biasa makan belalang. Kita bukan kata hab belalang boleh makan. Boleh makan. Semua tak biasa tak makan. Tak makan lah. Jadi dengan itu kita katakan itu dia dasar. Tapi apa hujannya sebenarnya? Kenapa kita kata daripada situ dia dapatkan? Dia kalau larangan yang berat, dia ada wahyu. Larangan yang berat ada wahyu. Kalau larangan yang ringan, tak ada wahyu. Tak, maknanya kalau itu haram, dia wahyu itu tak. Kalau betul-betul benda itu haram, tak boleh inti wahyu turun. Kalau kan Zat, dia asal perintah Zat. Wajib. Kecuali ada larangan lah. Dari ini tak ada larangan. Okey, asal? Okey, asal semua ke perkara biasa dunia kita ubah. Apa dah lain? Apa dah lain juga? Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Okey, apa yang ada tu halal tak? Jadi kita minta sana tu mesti awak nak jawab dengan saya sebut cepat. Macam mana orang itu usik dengan awak? Okey. Kita nak biasa kena mantap. Kenapa maksud dia kata asal daripada perbuatan dunia, kita kata asal boleh. Allah telah mengatakan banyak dalil yang Allah katakan Allah jadikan dunia ini untuk kita semua nak kita. Waladhi ja'ala lakum al-ardha waladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an waladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia telah menciptakan bagi kamu apa dalam bumi semuanya. Jadi semua dasar itu Allah katakan faedahnya adalah semua perkara-perkara dunia asalnya boleh buat apa adalah boleh dimanfaatkan, boleh dipakai, boleh dimakan sebagainya. Itu asal. Sebab kita boleh keluarkan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. ni dalam keluar kan? Ini yang belum pas ni Ustaz. Nak cakap ni dia. Nak cakap yang belum pas. Pakai ada dua orang tak dapat teropong. Ini yang belum faham. Ustaz, actually the basic fundamental tu faham Ustaz? Nah. Ah, nak itu faham. Masalahnya kita akan hujah. Ah, kita hujah tu dia cepat. Jangan hujah tu orang kali orang boleh petikan kan. Nanti hujah tu makan diri balik Ustaz. Aha, gitu. Maksudnya dia al-aslu min asya' al-faham. Asal dari sesuatu harus mubah. Asal dalam peribadatan khabar mamur tak boleh. Ha. Dan benda apa ini? Tunggu berita. Ini apa dalil ni? Ada dalil tak? Dalil dia berapa ni? Jadi dalil ni kita katakan asal bagi syasyat. Ini dalil benar lah dari itu semua dapat. Man amin amal alai sa'ad yang murah bahurat. Man ahdah jamir amal alai sa'ad. Sudah ada dalil kita dah setengah. Ibadat kan? Jadi kita lihat ini cuma kita lihat asalnya ilang pulih. Saya pakai ini baju cuma ada suatu warna tabu. Boleh tak? Boleh. Apa dalilnya? Asal bin al-asal bin asal. Siapa nak datang bertanya tentang dalil berkenaan ini, kita kata awak ada ilmu tak? Atau awak faham ke tidak? Bahawa dengan apa kita lihat asal dari setiap sesuatu yang Allah jadikan kita adalah boleh pakai. Kau katakan dalam Quran, Allah wala dikharapkan aku mungkin api jami'an. Gunakan. Melainkan kalau ada perkara yang datang menghalangi atau mengharam kita pemakaian. Dan pakai baju coklat atau baju tubuh mana-mana labu tapi kain yang lembut lah suka. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kata larangan. Larangan. Larangan ini. Bisa kalau cak kasbut Ustaz eh? Ha? Bisa boleh. Belakang kasbut. Tak boleh lah. Ya. Asal bisa boleh. Tapi kalau bila lepas tu dia elankan. Kasbut. Kita kata dia masuk perteranan. Pasal apa masalah ni? Kita tahu apa yang berkaitan dengan apa dengan menganjurkan akan peminuman arak ini adalah dilaknat di Allah. Nah, baca semua pada tadi. Ini kita buat sejak masa tidak apa yang kacau. Jadi kita mana kita tadi tentang dog lah kan? Dog. Jadi asal tu kita kata ini apa ni? Kita apa kita kata takhir Nabi, ikrar Nabi adalah hujah. Ini kita tahu. Padahal kita katakan asal bin Asyak dibahar boleh? Jadi, Nabi tidak menyatakan menurut hawa nafsu. Okay, itu boleh jadi dalil. Tapi sebelum lagi dia tak kata orang dia hujah. Dia tak kata apa pun tentang halal atau haram. Jadi sini kita tahu surah Al-Has tak apa yang Nabi larang tinggalkan apa yang Nabi beri ambil. Tapi dia tak beri pun dia diam. Akhirnya dia diam di sini. Masuk. Jadi kita lihat. Kita mesti cepat. Boleh kita menggunakan dalil tapi jalan-jalan yang jauh. Sama ni adalah cepat. Cepat. Dia persetuju. Persetujuan dia lah. Ikhlas mesti persetujuan dia. Dan ada kena tangan setia. Maksudnya apa? Boleh tak nanti saya sama setuju? Kalau lah dia berkari haram. Tak boleh tak. Itu sudah mujadid. Mujadidlah Nabi SAW tidak akan pasti setuju kalau ada perkara dilarang berlaku depannya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi fa inna lahu qadra dzalika al-iman. Eh mantap baru pakai dia. Baru saja pun melihat kemungkaran. Kalau Nabi anjurkan kita kita lakukan. Sebab itu Nabi orang pertama melakukan kerana nampak kemungkaran. Jadi kalau nak menitis sebagai mungkar, kita tak boleh datang kaedah lagi tu. Dan lain yang susah akhirul bayan kan waktu hajar. Ni okay. Hafal hadis ni wet. Ni hafal hadis ni. Bagaimana? Alhamdulillah ni. Datang kaedah ni kerana nanti kita akui, kita yakini tidak akan membenarkan sesuatu kemungkinan berlaku di hadapannya dan tak akan pasti tidak akan membiarkan dengan dalil menunjukkan demikian. Kedua, kita lihat kehormatan Nabi SAW menunjukkan ini. Boleh, siapa buat kat sana kan? Bawa dia kat tiga. Ini tadi lagi dulu. Ya, okey tak, Wan? Besar? Tak nak kahwin, tak puasa terus, tak tidur. Dia sanggup keluar lagi untuk memaklumkan orang kesilapan mereka. Dia menunjukkan bahawa takde takkan dibenarkan berkata atau melambatkan layan penerangan pada waktu yang diperlukan. Itu kaedahnya. Jadi, la yajuz takhirul bayan an waqtil hajar. Tapi ulama kata, yajuz takhirul bayan ila waqtil hajar. Kita kata bahawa Nabi SAW telah ikrahkan. Jadi ikrah itu adalah merupakan hujah. Kenapa hujah? Kerana ulama sepakat bahawa Nabi SAW tidak akan melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Kalau tidak, dia tidak sampaikan amanah. Bahkan Nabi SAW sadiqul wa'di, amin. Dia rasul ayat, amin. Baik. Boleh. Jadi kita balik pada ikrar. Jadi sebenarnya kaedahnya adalah kalau kita nampak dan daripada sudut itu menunjukkan bahawa apabila salah sesuatu perkara yang kita yang nak lakukan yang berkaitan dengan keduniaan kita asalnya adalah ibadah. Perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak kita khabar. Tak boleh. Baik, kita balik pada saya pernah lupa di mana dari saya stop untuk datang masa itu. Dok dan juga masuk ke dok tadi. Tak apa lah, datang balik ke sini. Nabi seorang kendok, bukan minyak dok. Sekarang pakai minyak, apa minyak? Bagaimana pada hadis yang selepas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis yang berikut. قال مسلم رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن حبي وضعفه تبرأ أبو هريرة رضي الله عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya seorang muadzin lebih berhak atas azan dan imam lebih berhak atas iqamah. Hadis Ibn Abi dan ini mendapatkannya. Jadi kenapa kita kata, kenapa ulama-ulama dia rasa do'if dia pergi diwakilkan? Kenapa diwakilkan kalau ada do'if? Apa kita punya juga? Ada syawahid saja kan? Jadi kita katakan sebenarnya sebab tu hujah boleh tak kita kata orang berhujah? Ni apa ni do'if-do'ifkan hadis? Ulama dah tak letak dalam buku ni, takkan kita pun dia diwakilkan do'if ni? Apa hujah tu lah? Boleh tak? Kita dengar kadang-kadang kita kata hadis ni do'if. Ini siapa ni? Dia nak kata do'if. Ulama-ulama ni besar-besar dah tulis dalam kitab mereka. Dan ini. Kenapa nak kata itu sebagai do'if? Kalau tak pernah nak riwayat dalam kitab-kitab yang datangkan dalam kitab mereka, dia kena hujah ni. Jadi? Berarti dia, ulama dah tulis dalam kitab mereka yang hadis ni do'if. Kemudian kita... Jadi mereka yang pergolongan ni, melihat, kenapa kita golongan yang mereka yang sekarang mereka hadapi sekarang ini ramai orang nak tanya hadis do'if atau do'if atau hadis do'if ke sahih dan sebagainya, dia meluat dengan ini apa yang dia kira ini ulama dah tulis dalam kitab riwayat dalam kitab pakai sahih lah dia ada kata macam mana kita kata hadis dah dengar tak ujian orang ini apa kata kalau macam sekiranya kita ambil ucapan Ibn Sirin dengan Ibn Mubarak dia tak dengar apa tak kenal pun Ibn Sirin tak Jadi awak ingatkan ulama-ulama ni tak kenal dia kata hujan itu kan? Dia memberitahu ulama memberitahu kepada kita memang ada hadis tapi hadis ni kedudukan daif. Daif ni kita daif ni mungkin bukan datang daripada ucapan Nabi, mungkin datang daripada ucapan Nabi tapi orang meriwayatkan tu ada juga cacat sila. Maka dia diklasifikasi ada hadis itu yang... kalau kita kata hadis tu ulama kata daif, tapi ulama dia kata sahih ni, ulama dia kata sahih, kenapa orang nak daifkan ni hujan ni? Itu biasa tak dalam ilmu hadis kan? Ada ulama menyatakan daif, ada ulama menyatakan sahih. Jadi macam mana kita nak datang hujan yang menyenangkan mereka, yang menyenangkan mereka? Kita kata tadi kata jami' azad. Jami' azad. Dia kena cakap orang lain mesti cakap tak? Ada volunteer tu kan? Jadi kita kena ambil dalil Ustaz yang kalau da'i biasa kita tengok dekat mana da'i dia. Ustaz, kalau saya kita tak nak pertikaikan lagi lah. Kalau sekiranya da'i, mungkin ketika ilat dia sikit saja ilat. Tak begitu macam terlalu teruk sangat lah ilat dia. Maka dia tak ada, kalau nak sampai ke kategori sahih Ustaz, mesti ada kategori-kategori tentang orang tu punya perwatakan. Mungkin cacat dia sikit saja Ustaz, maka tetap dia dikategorikan daif. Tapi dia boleh derajat naik sampai derajat hasan, tak sampai sahih ke Ustaz. Okay, jadi sekarang ni awak katakan terminologi yang banyak sangat. Jadi orang tu dia dah kalau dah tanya soalan dia memang dia tak tahu lah. Orang kata dengan ini masih pening boleh. Jadi ala pihak kita katakan, itu yang pertama katakan kepada mereka bahawa inilah dia jalan apa, jalan periwayatan. Dan ulama sebenarnya semuanya orang yang amanah dalam meriwayatkan atau mendatangkan ilmu. Dia bagaimana dia dapat, dia itulah yang dia sampaikan. Kalau yang do'if dia dapat sanadnya, dia sampaikan begitu juga. Tidak diubahkan periwayatan tersebut. Jadi kadang-kadang ada sebagian ulama yang meletakkan syarat tak akan dibukukan ya, melainkan yang sahih. Maka kita kata dengan itulah mereka mengikut syarat demikian. Ada ulama pula melihat bahawa dia tidak meletakkan syarat bahawa apa yang diriwayatkan, apa yang didatangkan, dikumpulkan dalam buku semuanya sahih. Jadi dengan itu dia ada dasar. Dasarnya adalah waman asnada faqad ahal. Ini kaedah. Lagi kaedah ni lah. Waman asnada faqad ahal. Saya kalau datangkan satu khabar, saya dengar Rizwan kata begini, besok cuti umum. Terus awak boleh tak usah penipu, kata. Boleh tak? Tak boleh. Saya kata saya telah dengar apa yang saya khabarkan dan apa saya dengar daripada Rizwan. Jadi itu kaedah dia. Ataupun saya katakan Rizwan telah meriwayatkan daripada daripada misalnya Terazak bahawa besok jadi kita kata kalaulah saya kata orang kata ni semua penipu, awak tak penipu, jadi boleh tak? Kita tak boleh, pasal saya telah menyandarkan. Maka siapa yang dah menyandarkan perkataan itu, dia telah menunjukkan jalan. Sama ada betul tak khabar tersebut atau tidak, maka pastikan apa sini dia. Maka awak carilah Rizwan yang betul. Awak tanya pada apa, kepada siapa dia ambil, itu Abdul Razak. Lepas tu kita dah berada, betul tidak? Kau akan demikian? Kalau dia kata betul, maknanya betul kan perilakan saya. Kalau dia kata silap, maka tidak betul. Jadi kita katakan itulah sebabnya dalam hadis tak berbeza. Perilakan itu nak kena sampaikan bahawa ada yang ambil betul daripada guru ni. Guru ni ambil daripada guru ni lain dengan perilakan tersebut. Jadi kalau kita lihat sesuatu tersebut, siapa yang telah mendatangkan sanadnya, maka dia sebenarnya telah tunjukkan jalan untuk dapat kita dapat tahu betul hadis itu sahih atau tidak. Kerana dia dah tunjukkan, dia dah trace dia punya. Contoh kita kata wait untuk seseorang menampas ini. Jadi dia tak ada hak untuk apa. Tak orang boleh katakan bahawa dia apa yang dia buat semua betul. Tidak, selagi dia tak letak syarat dalam pembukuan itu seperti mana dia tak Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim dan sebagainya. Dia tak ada mereka katakan bahawa mereka tidak akan datangkan hadis melainkan yang sahih. Jadi itu kalau datang yang bisa, boleh lagi dikatakan hujah kita. Kenapa banyak-banyak kata tak doa itu sebenarnya? Kerana ulama telah letakkan dasar yang cukup mengatakan hadis yang diriwayatkan itu sahih. Melainkan kalau kita dapat datangkan hujah, kenapakah dia daif daripada dalil yang kukuh lagi. Tapi kalau bawa yang tak berhubungan apa syarat dan seperti demikian, kita ada dasar-dasarnya man asnada faqad ahad. Barang siapa yang telah menyandarkan, fulan berkata pada fulan, berkata fulan, dan siapa yang berani dan sekadar seterangkan, maka dia dah tunjuk jalan. Kita sendiri yang menilai nanti, oh ini tak boleh dalam ayat berani. Kenapa? Kerana ada terputus. Dia punya zaman berbeza. Jadi sebenarnya ada terputus. Jadi mengungkapi ayat tersebut, kita putuskan, kita mengungkapi. Jadi itulah sebabnya dia katakan dengan kita menandarkan sesiapa yang perawi buku ataupun dia pengumpul hadis ni, ya, sebahagian mereka mendatangkan hadis yang banyak, tapi kebanyakan daripada periwayatan semua itu air. Jadi kita kata dengan itulah datang kita apa kemahiran atau kemampuan kita untuk menilai dengan kita tahu bahawa kita dia tak mungkin tak menjalankan dia pun. Ini apa yang menyesatkan orang ni? Buku yang semua hadis doa itu semua dikatakan. Tak. Dia datangkan ini amanah ilmu. Ini namanya. Inilah amanah keilmuan. Di mana dia daripada riwayat mana dia dapat, itulah yang dicantik. Awak pandai-pandai nak kena wasi, sama ada betul atau tidak. Kita tak ada sahaja. Faham? Sebab itu kalau ada masalah-masalah lain, kita katakan ulama apabila kita orang yang mengatakan demikian menunjukkan bahawa pertama dia jahil. Kedua kita katakan dia nak terangkan jelas. Kita katakan dengan syarat yang mudah ini supaya jangan tapi tak pun nak terangkan sebab apa khilaf ini, sebab apa dia ini. Pasal itu kalau kita terangkan makin pening. Asal kita tak orang kita ni Allah ni Allah Allah Allah dia kita cakap dia jangan apa menyebabkan dia tak kan si kafir. Dia pun nak amat yang terakhir. Kafir pun nak sahaja kata di hukulihim. Azul syirul ayatul itu nak ayukat di bawah Rasul. Ali kata apa? Khalaq nas. Bertuturlah orang dengan kadar kemampuan akalnya. Adakah kamu ingin mereka meneruskan Allah dan Rasulnya? Karena kalau tidak akan dikasih kamu tadi orang itu masalah itu. Sebab itu kalau kita ke depan dengan orang awam, kita jangan lihat orang yang datang manusia ini, takkan tak tahu ini pula melakukan bid'ah dengan dengan sewenang-wenangnya, dengan tanpa fikir lagi. Dia tak tahu pun boleh bid'ah, dia tak tahu apa itu bid'ah pun. Jadi bagaimana kita nak berangkat? Jadi kita kena istiqlal awal. Cinta pada Rasul, kemudian kita katakan pentingan mentaatinya, kepentingan apa bahaya yang kita melanggar perintahnya, dan siapa melakukan perkara yang apa larangannya. Ini baru dah datang, baru dia kisikan cukup, baru orang tersaikan dia. Hadis ini, perempuan tadi ada dalil tak? Baru dia tanya dalil ni. Dia akan tanya dalil itu, kalau tidak, dia bawa, tak akan datang. Kita cakap, kita di satu hati, mereka satu hati. Kita satu lembah, mereka satu lembah yang lain. Tak bertemuan. Itu baik-baik, bahasa orang Arab kata pun. Antum fi wadi wa antum fi wadi. Mana tak ada meeting point. Macam mana nak cakap? Macam mana nak saling faham-memahamkan? Tak akan dapat. Tak ada interaksi. Tak ada pembaik. Tak ada pun. Tak ada communication. Kalau tak ada communication, pastilah tak berjaya kita punya dakwah. Penting. Saya nak mana juga. Ibn Adi adalah seorang hafiz besar, imam sangat terkenal, Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jurjani. Imam Jurjani banyak kitab, kitabnya adalah dikenal juga dengan nama Ibn Al-Qisar, ialah penulis kitab Al-Kamil dalam masalah ilmu jarh ta'dil. Ilmu jarh ta'dil ini dia telah letakkan kitab Al-Kamil. Lahir pada tahun 2279 Hijrah, belajar hadis dari banyak ulama. Dan imam belajar ibunya Ibn Asyakir berkata adalah ulama fiqah, walaupun kadang ada sedikit kekeliruan. Hamzah As-Sahmi berkata Ibn Adi adalah seorang hafiz yang profesional dan bagus. Pada masanya tidak ada seorang pun yang menyamainya. Al-Khalili berkata jarang ada yang menyamainya dalam masalah hafalan dan keagungan. Saya bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim dan Muhammad bin Hafiz Ibn Adi. Dia berjawab, kancing batu lebih kuat hafalan daripada hafalan Abdul Baqi bin Qani. Maksudnya pun bukan memandai betul-betul. Maksudnya dia tekankan bahawa kancing bagunya sahaja lebih kuat hafalan. Kalau dirinya saya nak kuat. Nah, itu poin dia lah. Itu mubalaghah maksudnya. Dia kata apa, figure of speech lah. Bahawa kalau lah dia punya kantung baju tu dah hafal kuat, apa lagi orangnya? Sebab dia kata, macam dia kata bahawa kalau lah debu di kaki kuda sahabat lebih mulia daripada kita, apa lagi sahabat? Itu dia punya maksud dia. Itu poin dia. Beliau wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 345 Hijrah. Penjelasan kalimat. Sesungguhnya seorang muadzin yang berhak atas azan. Maksudnya pada waktu azan menjadi tanggungjawab seorang muadzin kerana dia dipercaya untuk melaksanakannya. Dan seorang imam yang berhak atas iqamah, maka iqamah tak boleh dipandangkan kecuali atas perintah dari seorang imam. Tafsir hadis. Hadis ini diriwayatkan kerana diriwayat oleh Syuraik Al-Qadi sendirian. Al-Bayhaqi berkata, ia bukan orang yang dihafal. Abu Syekh meluatkan juga, akan tapi dalamnya ada kelemahan. Ada kelemahannya. Hadis ini merupakan dalil bermuazzin bertanggungjawab atas waktu permulaan azan kerana ialah orang yang diserahi amanah untuk mengetahuinya, dan bahawa seorang imam bertanggungjawab atas iqamah, maka iqamah tidak boleh dikomandangkan kecuali atas perintah dari seorang imam. Imam Bukhari telah meluatkan hadis, jika iqamah telah dikomandangkan, maka jangan kalian berdiri hingga kalian melihatku. Hadis ini menunjukkan seorang boleh mengandalkan iqamah walaupun imam belum datang. Ini menunjukkan bahawa seorang itu boleh mengandalkan iqamah walaupun imam belum datang. Tapi jadi iqamah tersebut tidak tergantung pada izin imam. Demikian disebutkan dalam hadis syarh. Tetapi diterangkan dalam hadis lain, bahawasanya Bilal mendatangi rumah Nabi SAW untuk meminta izin menjadikan surat sebelum mengandalkan iqamah. Jadi sebenarnya, tidak ada juga kaitan dengan imam. Kalau imam tak datang, atau imam masuk imam bawah air, dia pergi azan dulu pun tak ada makna. Jadi kita rasa sebab itulah dia baru perlu minta, kita rasa isyarat daripada imam juga nak berdekat, nak azan ke tidak. Sebagainya. Mereka kalau tempat-tempat yang kita katakan yang besar-besar, misalnya tempat seperti Masjid Nabi sekarang ataupun Haram, di mana muazzin memang ada timing yang tertentu untuk mula azan. Dan imam sepatutnya telah ada kat situ waktu tertentu. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada sudut itu menunjukkan bahawa kalaulah di tempat dan imam diperlukan untuk dikenafasi sudah datang atau tidak, sudah tidak boleh, tidak boleh, dia apa, dikhamatkan sebenarnya, kita kata masih lagi kita balik kepada imam. Itu dari dasar. Izin, jadi izin mendirikan solat setelah memandangkan azan adalah izin untuk memandangkan ikhama. Jadi kena hati imam itu masuk. Imam, kalau tidak imam ada yang kena kalau di masjid-masjid. Tapi imam yang berada imam ratib ni tak boleh kita silap ni. Kita mesti solat dengan mereka walaupun mereka melakukan dosa dan sebagainya. Begitu mereka kita atau masuk orang ahli bid'ah yang tidak kufur mengkufurkan dengan bid'ah itu, maka kita kata wajib kita solat di belakang mereka. Kerana kita adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita lihat dasar kita dan tidak kita keluar daripada jemaah pertama. Itu ciri-ciri yang cantik sekali dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak membenarkan kita keluar daripada jemaah. Alaikum bil jamaah. Abu Bakar tiba pada jemaah. Ibn Hajar berkata sesungguhnya hadis Abu Bukhari bertentangan dengan hadis Jabir bin Samurah bahawa usahanya Bilal tidak pernah menggunakan ikhramah hingga Rasulullah SAW keluar dari rumah ini. Baik, hadis sahih sebagai hadis yang sahih. Maknanya kedua hadis ini boleh digabungkan, yakni bahawa usahanya Abu Hurairah selalu mengawasi keluarnya rumah keluarnya Rasulullah SAW sehingga saat melihatnya segera ia menggunakan ikhramah sebelum orang-orang melihatnya, dan saat mereka semua melihatnya mereka berdiri. Dalam masalah bilakah saat yang tepat pada para makmum berdiri, Malik berkata saya belum pernah mendengar batasan yang jelas bilakah para makmum berdiri. Akan tetapi dalam masalah ini saya berpendapat agar mereka berdiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak mampu ada wajahnya. Tetapi kalau kemampuan lebih berdasar, lebih kuat daripada sudut hukumnya. Kerana di antara mereka ada yang berat sebelum berdiri dan ada orang-orang yang ringan yang mudah berdiri. Dan sebagai besar ulama berpendapat bahawa para makmum tidak berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan. Diriwayatkan daripada Anas bahawa saya berdiri dari saat orang yang memandangkan iqamah mengucapkan qad qamatish shalah. Diriwayatkan oleh Ibn Mudir dan lain-lainnya. Sedangkan daripada Ibn Musayyib diriwayatkan bahawa ia berkata jika muadzin sudah mengucapkan Allahu Akbar maka wajib untuk segera berdiri. Dan saya mengucapkan hayya 'alash-shalah pada sunnah sudah rapi. Dan saya mengucapkan la ilaha illallah imam segera mengucapkan takbiratul ihram. Namun hal ini adalah pendapatnya tak pernah diterima dalam sunnah. Jadi dia amalkan oleh golongan ahnaf hanafiyah. Saya kalau misalnya berdiri cuma salat yang mereka tak ada qabliyah. Salat maghrib misalnya Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Akbar. Terus Allah Akbar ni semua buat ni kan. Allah Akbar ni dah masuk sahab kan? Haa, masuk sahab. Nanti dah siap lah. Yang tahir mana sahabat tu? Saya lebih cenderung kepada yang kita katakan, yang mengatakan ikut kemampuan, kadar kemampuan. Tapi yang penting sebelum habis azan tu dah ada sebelum habis ikhramah. Semua ada habis ikhramah tu dah berdiri untuk satu ikhram bersama dengan imam. Maknanya semasa ikhramah dikemundangkan termasuk sahabat. Sebab sebagian dimulakan bila qamat as-salat. Sebagian melihat pada sudut habis salat, habis iqamah ni. Hayya 'alash-shalah. Jadi kita lihat dari sudut pandangan Imam Malik yang nampak dari kekuatan. Imam Malik sudah tahu ada dua. Imam apa? Imam Syafi'i tak tahu ada dua. Tidak. Itu kalau ada imam, nanti orang yang paling. Tapi banyak sama sudah habis imam masih belum berdiri. Imam masih duduk. Okey, jangan. Jadi ikut pendapat ni, pendapat yang mengatakan habis iqamah baru bangun. Tak boleh, saya orang yang ikut pendapat ni. Tak. Makmum dah masuk sah. Apa makmum dah masuk sah? Imam tak bangun lagi. Makmum tu pun dah sah. Imam tak bangun lagi. Pasal imam tu. Jadi kita kata, adakah dasar ni boleh ikut demikian? Kita kata, dia tak ada batasan. Batasan menunjukkan kalau buat demikian aku maksud sebagainya. Ini kita kata dia bersuruh kita tasawuf ila al-khairat atau kita ke depan dan kita cepat-cepat untuk lakukan kebaikan. Dalam masalah ini kalau kita lihat orang yang kalau kita nak menghadapkan diri kepada Allah SWT dalam keadaan yang bersemangat begitu, maka sudah itu waktu saya tekan itu mesti bangun untuk ikhlas sebagainya. Dan kalau datang dah habis azan masih ada dua orang dia letik dia pun sit time dia tak boleh. Sebenarnya menunjukkan bahawa di situ ada permasalahan di sudut pandangan perspektif dari sudut solat itu sendiri. Okey, berkenaan dengan orang yang dalam selah di azan ini, saya rasa tak ada yang menonton. Tapi yang penting kita dinyatakan, kalau dah sedang azan sedang diikamahkan, maka boleh tak kita solat sunat? Kita tak boleh. Dasar kata mula. Larangan untuk mula. Tapi golongan Ahnaf pula melihat, kalaulah dia solat sunat subuh, mereka tetap nak lakukan dulu. Mereka lakukan dahulu sampai ada rasa boleh sempat untuk kerjakan subuh. Jadi mereka akan tetap lakukan. Jadi tidak salah, kita ada silap. Kerana tadi sahabat menaik, إِذَا أُقِيمَةِ صَلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَقْتُوبَةِ. Dan yang satu bahawa segala-galanya didirikan salat, tidak ada salat melainkan yang wajib. Suatu ketika pernah Umar Abdullah menarik dan menarik akan baju seorang yang salat, memarahi atau mengingkari perbuatannya. Jadi disitu menunjukkan bahawa dia adalah larangan. Jadi kalaulah seseorang misalnya tengah salat, lalu dia azan, saya gunakan ini istilah muradif tadi. Okey. Lalu diikamahkan. Jadi macam mana keadaannya? Tengok keadaan solat. Adakah azan itu membatalkan itu pendapatan? Adakah azan ikamah itu masih ikamah lagi azan lagi? Adakah ikamah itu dibatalkan dengan apa? Solat itu dibatalkan dengan ikamah? Mana ikamah jadi pembatal? Ataupun kita jadi pembatal solat kita? Kalau kita jadi pembatal, maka di situlah kita katakan kita harus membatalkannya pada waktu yang keadaan. Jadi kalau kita dah habis, sempat habis, belum habis ikram ini, kita habiskan. Kalau tidak, maka kita perlu batalkan sebelum habis. Walaupun dalam keadaan rakaat pertama atau rakaat kedua, kita masih kita dah tahu bahawa kalau kita teruskan, tak dapat takbir ihram kita bersama. Tapi dari situ buat dengan kita boleh salam. Kerana kita tahu bahawa nanti ada bahawa dimulakan atau diharamkan dengan apa? Dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Jadi itu maka kita perlu duduk bersalam. Dan apa keadaan kita perlu bersalam? Kalau dengan kandung rukuk, kita bangun dulu baru kita bersalam. Bersalam ke rukuk dan salam itu kan? Satu salam ke dua salam? Satu ini cukup ya. Satu ini cukup. Kalau kita dulu, ini saya Ustaz, ini pun berdapat daripada Kibaru Sahih Ustaz. Sebab apa? Mereka lihat bahawa solat itu tak boleh dibatalkan begitu. Mesti ada yang membatalkannya. Kerana masuk dengan cara, keluar dengan cara yang telah ditentukan. Begitu juga kita katakan, dia tak boleh kita terus batal terus jalan. Kerana kalau jalan terus memang kita kata, kita mendapat menghatikan solat itu batalkan. Macam untuk orang kalau ada terjadi kepangangin, dia tak perlu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah batal. Kerana itu dari rasa dia sebab ada pembatalnya. Tetapi kalaulah dia yang nak diberikan kitab itu kepada dia untuk batalkan, maka dia perlu disahat. Ini yang Ustaz, Ustaz. Ini yang Ustaz Ali Khazan. Ustaz Ali menyatakan, bila kita tengah sekayang sunat Ustaz, kemudian datang iqamah. Dikumandangkan iqamah. Sejak kita kena nilai keadaan tu. Kalau kita boleh habis sebelum iqamah, kita teruskan. Tapi kalau nampak-nampak macam kita tengah salat, kalau macam tak boleh habis, kita batalkan dulu. Ada okey yang kita kata tadi. Cuma kita katakan daripada sudut kita kata rakaat mana kan. Ada lihat rakaat 2, rakaat 3 kata boleh kejar. Tapi kita kata kerana dengan demikian, dengan demikian kita katakan di habis salam orang dah nak kat rukuk, dah kita kata sebenarnya dia tidak sepatut patahkan di awal. Kerana dirikan solat atau sedang solat sudah didirikan sedang solat fardu dilaksanakan, kata adalah satu kemungkaran. Kalau dia sebagai satu perkara dilarang, mana satu kemungkaran? Dia tak boleh. Maaf, sunatan itu masjid boleh tak? Boleh juga. Dan masa kita masuk dalam solat, ada khamat, kita berisah. Kalaulah misalnya, kalaulah kita lihat, kita kalau habiskan memang terlepas tak boleh. Kata-kata tak boleh terlepas, maksudnya penting solat. Tak, masalahnya keberadaan kita dalam diri ini solat, semasa kita lakukan solat itu dia nanti kata dilarang. La solata, mana tak diterima, tak tersolat. Mana solat tak sama dia tak diterima atau tak boleh tidak sah. Tak salah. Kalau satu lagi adalah kalau solat itu tak sempurna. Jadi macam mana dia tidak lebih kepada tak salah kalau la salata. Tak ada salat. Tak boleh ganti. Kalau dah salat, kalau dah terlepas salat tahajud masjid dia ganti. Maknanya kalau kita salat fardu dalamnya dah tak pernah masuk. Tapi kalau kita sempat saya sunat kita boleh. Tahajud masjid penting kita tu. Tapi kalau kita terlepas, maka di situ kita gantikan dengan waktu solat yang lain. Kita tidak datang, kita lakukan solat fardu dia tak boleh disesatkan. Tak ada ganti solat yang tersebut. Dan solat yang tersebut tak ada qada'an. Tak ada qada'an. Kenapa tak ada qada'an? Kerana dia adalah keadaan dilakukan setelah keberadaan kita dalam satu keadaan, satu tempat. Kita dah masuk masjid, disuruh jangan duduk melainkan telah dua rekat. Kalau kita dah duduk, kita terlepas. Sebab di sini dasarnya ada perintah-perintah Allah, ada ibadat yang mana kalau kita terlepas tak boleh kita ulang balik. Berbeza misalnya dengan rawatib ada jalan yang menunjukkan boleh dikadakan, maka kita kadakan. Tapi kalau kita biasa tinggalkan rawatib nak kadak, saya rasa tak kadak pun. Pasal apa? Nanti lagi kadak lepas yang besar. Tak buat juga, besoknya tak buat juga. Dah berapa tahun tak buat nak kadak semua, saya tak rasa dia akan kadak semua. Saya nak qada lah. Kau tak tahu waktu tak qada semua rawatib selama 10 tahun saya tinggalkan. Susah pasal kita nak buat demikian. Kalau dia paling tepat buat dia selepas pada hari tersebut, sebaiknya dekat kepada waktu yang kita baru lepas. Nah, boleh teruskan. Kepada hadis yang telah kita dapatkan tadi, hadis ini adalah hadis yang da'if. Dalam terkhis telah mengatakan bahawa syarik telah bersendirian dalam masalah ini. Abu Yaqub kata dia tidak hafid, tidak apa, tidak dihafali. Abu Syekh Tariq Ibn Jawza, Abi Jawza daripada Ibn Umar bahawa dia da'if. Abu Yaqub telah berkata secara mampuk. Nah, kemudian kita katakan di sini jadi hadisnya hadisnya da'if. Al-Mu'adzib hamlak bil azad wa imam hamlak bil iqamah. Ada berhaklah. Apa boleh didapatkan dari hari ini adalah muazzin telah diwakilkan untuk menentukan waktu solat. Jadi perwakilan ini amanah. Perwakilan ini amanah. Jadi kalau tak dapat laksanakan amanah, maka pinjam. Baik. Jadi dengan itu kalau kita katakan dia menantau dan mengawas akan waktu itu adalah satu perkara yang balik kepada balik kepada kewajipan dia. Mana boleh tanggungjawab dia? Jadi sebab itulah dia lah yang berhak kerana dia telah diwakilkan untuk menentukan atau untuk memastikan telah dilaksanakan atau telah datang waktu solat telah masuk, maka dia mengawas, dia menjaga waktu tersebut, maka dia lah yang berhak untuk azan. Bagi dia bersedia buat. Takkan orang yang tak jaga akhirnya masuk itu terus solat dia azan. Awak ada apa hak aku azan? Awak pantau tak? Awak jaga tak waktu tersebut? Jangan. Jadi kita kata jangan lakukan benda yang bukan tugas kita. Melainkan kalau tak ada orang misalnya untuk azan, dia tak ada perhatikan imam, atau kita berada di tempat yang terlalap, tempat lapam atau tempat yang kita pergi rehlah atau sebagainya, maka perlu kita berazan setelah kita yakin memasukkan waktunya. Itu masalah lain. Yang kita katakan untuk menentukan di tempat buka ialah kita mungkin dalam masjid kita terus pada al-muazzin tengah cakap lagi 3 minit Allah Rabbi orang pandai yang masuk waktu dia kata dia pun azan dia pantau waktu waktu lagi 2 minit masuk lalu ada satu orang dah ada azan kata ini menunjukkan bahawa orang ini telah lakukan dengan tak pedang tanpa ilmu. Kedua kita katakan dia bukan hak untuk membuat azan. Tauki aja dia. Maka iqamah pula digantikan balik kepada imam. Sebab tidak bolehlah muazzin mengiqamahkan melainkan kalau dapat isyarat dari imam. Imam kata lagi 5 minit. Kita ingatkan 2 second. Semua sakit perut nanti. Di toilet tu ada rugi, dia ada 5 second lah. Boleh. Kita tak 5 second dia. Tak boleh kata tepuk. Imam. Kerana imam tak boleh solat dalam keadaan dia membelenggu masalah pun menahan hajat dia. Kalau macam mana solat dengan khusyuk? Lihat sebab kita katakan bagi sini balik kepada imam juga. Kalau kita ada dalil Nabi SAW la yahkumul hakim huwa ghadban. Janganlah seorang hakim menghukum selagi marah. Jadi kalau itu tak boleh. Suatu ulama kata apa sahaja yang menyebabkan seorang hakim untuk menghukum dengan baik, dia tak serapan ke, dia marah ke, mak anak dia buat hal ke, rumah ke, maksudnya jangan berhukum, jangan menghukum pada waktu tersebut. Dia akan berkesan kepada apa? Kepada hukumnya. Itu kita ada, sebab itu kita ada istifa' al-ra'i penting. Istifa' al-ra'i maksud kita ada, tenangkan fikiran tu. Dan tak ada masalah-masalah, jangan datangkan baggages apa kita ada orang bahasa kita sekarang ni. Datangkan macam-macamnya beban-bebanan yang bukan dia punya masalah-masalah datang kat situ. Jadi belum datang hakim, ada yang tengah boring yang mak isteri dia, datang orang gaya macam isteri dia, hukum cepat dia. Ini macam mana? Kita kata kan? Jadi itulah kita kata jangan kita ada dalam masalah yang begitu. Begitu juga imam. Imam ni nak bawa orang kepada solat yang tepat. Jadi kalau dalam keadaan demikian, kalau dia tak ada hak untuk menyuruh, untuk mengatakan bilakah iqamah yang dikendaki. Sebab tu khatib turun ni tak semestinya dia kena imam. Kalau jadi imam tak, maka dia akan kata bila boleh iqamah. Selalunya kalau kita setiap dia habis semua habis, dia kata akhir sah. Teruskan sah. Atau dirikan sah. Maka di sini juga faedahnya adalah makmumin dalam dia berdiri. Jika aku nak salam wala taqum hatta tarawni. Nabi SAW mengatakan janganlah kamu bangun melainkan setelah kamu melihatku. Jadi kalau melihat Nabi SAW, bila kan melihat ini, di situ kita katakan adalah dalil, sebagian dalil mengatakan dah habis ikhamah, turun melihat. Tapi tidak mikir juga kerana melihat dalam keadaan awal lagi kita keberadaan Nabi dah boleh. Sebab itu hadis Nabi menerangkan bilakah seorang itu mendirikan ikhamah. Dan hadis Saburah dalam hadis sahih mengatakan bahawa inna bilalan kana la yaqumu la yukimu hatta yakhruja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu tidaklah mendirikan solat, menambah iqamah, sehinggalah Nabi keluar daripada rumahnya. Mana menunjukkan apa? Kalau Nabi dah keluar, maknanya baru dia akal iqamah. Jadi sebab itu ada sebagian lain. Tapi dah awal, bila dia mempunyai sebagian. Sebab itu daripada sudut diri dulu sebelum Nabi datang, belum lagi iqamah, dia tak berulah. Tapi kalau dah iqamah, kita tak boleh. Dan ada hajat untuk kita berdiri. Sebab itu pendapat imam dan kecil lagi. Jadi orang pendapat imam Malik, masalah lebih cepat lagi. Kenapa? Kita boleh perempuan. Ada orang itu boleh berdiri cepat, diri lah cepat. Ada orang kalau diri cepat, dia boleh lambatkan dirinya. Tak kisah. Kalau orang lain kalau diri lambat, maka dia awal-awal. Jadi dengan itu kalau kita lihat hadis yang awal ini anak mungkin bahawa seorang yang mendirikan solat dia akan beriqamah. Kalau sekiranya Nabi tak datang pun dia akan iqamah. Jadi kita katakan bahawa hadis yang kedua menunjukkan bahawa tidaklah disyariatkan untuk beriqamah sehinggalah keluar Nabi daripada rumahnya dan pergi ke dalam Allah. Jadi ulama menjamakkan kedua hadis ini dengan apa? Dengan bahawa Bilal selalu memantau keadaan Rasulullah SAW sehinggakah waktu Nabi SAW keluar. Jadi kalau dia tidak melihat Nabi SAW berdaham dan tak keluar, dia terus mulakan. So, jadi dengan itu ramai orang tak nampak lagi Nabi nak keluar pasal bila dia memantau. Jadi kalau itu apabila dah ada azab, barulah mereka nampak. Dah balik ramah, barulah mereka nampak. Tak, Nabi tak tahu tak itu dia. Nabi. daripada rumah ni datang ke masjid tak? Kalau kita lihat pada zahir hadis itu, tak dapat solat, tapi tak sampai ke masjid. Dia solat sunatnya di rumah. Kita ke masjid solat tak? Jadi bagi mereka yang nak menunggu imam, kita juga hak imam lah. Hak imam ada yang perlu datang awal masjid untuk sampai ke masjid. Kita kira-kira ada kesedalian, kalau rumahnya bersebelahan masjid, tak perlu kita lajarkan dia untuk datang awal ke masjid. Tapi kalau lah misalnya memang di rumah jauh, dia datang awal ke masjid, kalau tak ada nama, ya lakukanlah solat tahiyat masjid. Jadi bukan rumah dia, oh, no, kalau dalil ni, tak, apa tahiyat masjid, jadi saya imam. Kecuali dia bersolat tahiyat masjid. Tak ada pengalian. Kalau datang masjid, datang. Tapi kalau dah dari iqamah, kita tahu bahawa tak ada solat lagi, melainkan yang wajib. Jadi dengan itu, tak ada kita nak hujahkan tentang solat sunat apa sekalipun. Kenapa itu? Kewajib-wajiban berwaktu itu adalah solat fardu ni. Dan di sini dapat kita lihat khilaf ulama. Ustaz, besar kemungkinan bila Rasulullah SAW masuk ke masjid, iqamah belum berkumandang. Adakah Rasulullah ingin ke masjid? Ada hadis menyatakan belum ada riwayat. Jadi kita tahu kalau Nabi SAW ada keluar rumah, di sana cuma Aisyah. Mana Aisyah tak sunnah tak ada. Cium isteri suruh di masjid tak? Cuma kita ada buat beberapa macam jenis cium kan? Jadi kita rasa yang dimaksud ini yang mana kita tak dimaksud siap. Maksudnya cium dia saya cium kasih sayang, cium apa, dia biasa. Itu sunnahnya tak? Boleh kita sunnah tak masalah. Cuma jangan kita kata kan, jangan kita masuk bab yang masuk khilaf. Tapi takut bini terperanjat Ustaz kan? Orang tua ni apa hal ni? Sekejap, ambil lama tak ada pergi masjid tu. Basar lah kan. Dia tak ikut sunnah pada muda. Tapi kena ajar, kita kata jangan terperanjatkan orang dengan benda-benda yang kita lihat sunnah, tapi kita tak beri penerangan pada orang dahulu, lalu terpelajar. Tepuk beri juga, waktu pun terbiar dah. Ah, kau tak beri terbiar pula, Ustaz. Tak pula, 2-3 hari dekat terbiar, lepas tu dah tak terbiar. Terbiasa pula, terbiasa. Lepas tu dia panggil lagi, kenapa dia tak cium? Tak boleh pergi ke kabut. Jadi tuan kita kata lagi baik tadi kita kata dia pun dasar dari sini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dapat daripada Isyratul Nabi SAW sama jauh dia kan berkena dengan isteri dia punya Isyrah ni untuk itu kasih sayang dan juga saling pesaling ambil berat sebagainya kan memang sebab kita kata dari sebelah itu menunjukkan itu bahawa wanita kalau kepergian suaminya kita rasa akan rasa kehilangan kalaupun dia dapat duduk rumah tu sebagainya tapi kerana kewajipan ni jadi dia tinggalkan agar dia sanggup ditinggalkan kerana Allah sebab tu kita sahabat isteri sahabat kerana kalau dia dah keluar suami dah keluar rumah dia tak pergi balik jadi dengan itu pasal apa mereka boleh dibentuk oleh Nabi Islam untuk berjihad selain tak boleh terus. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini untuk kita katakan bahawa menunjukkan budaya ataupun suasana kesesuaian diri tak ada masalah. Itulah lebih baik. Dulu tak ada handphone kan, sekarang tak balik kena call. Kena mesej tak kena call. Tak jawab. Maka balik kepada ini dilihat dalam mungkin mengatakan disunatkan untuk seseorang makmum itu kalau ada salat berdiri, dia berdiri apabila muazzin kata qad qamat salat. Imam ini adalah Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ibnu Mundhir pun mengatakan bahawa Ahlul Haramain, mana orang-orang di Haramain, Mekah dan Madinah, mereka berijma' di atasnya. Maksudnya apa dia sampai pada qad qamat salat. Imam Syafi'i mengatakan saudara itu berdiri apabila sahaja muazzin selesai daripada iqamahnya. Abu Hanifah mengatakan bangun apabila muazzin kata hayya 'ala salah. Maksudnya kita berinteraksi dengan apa? Dengan ajakan tersebut. Marilah dirikan salat. Nah, jadi itu adalah kita katakan masalah khilafiyah yang waris. Bagaimana saya lihat tadi bahawa Imam Malik punya pendapat agak lebih kukuh, lebih baik lagi lah. Kerana dia balik kepada, kerana semua yang kita tentukan ini belum ada dalil yang pasti jelas, yang kita kata pasti maktu' lah. Maktu' maknanya terputus. Itulah yang lebih tepat. Jadi dia lebih pada ijtihad daripada sudut misalnya perbuatan yang dilakukan oleh Bilal dalam mengazankan Abu Lubtibat Nabi, ataupun kita lihat diri-diri di azan waktu Allah tiba Nabi. Itulah masalah yang dikhilafkan. Jadi suatu ulama mengatakan bahawa tidaklah mustahab bagi golongan Hanabilah mengatakan tidaklah mustahab bagi imam untuk dia bertakbir melainkan setelah muazzin selesaikan iqamahnya. Dan inilah pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama Amsar. Dan Imam Abu Hanifah pula mengatakan bahawa dia bertakbir apabila imam, apabila muazzin kata qad qamatis salat. Mana qad qamatis salat, qad qamatis salat, dia kata Allahu akbar. Dan mula takbir. Itu dia punya sebagian lah. Tapi kita kata daripada amal dan amalan yang kita lihat pada apa yang dilakukan oleh golongan Ahnaf ialah hadis haji. Maka pendapat ini adalah pendapat yang tidak sahih dalam mazhab. Bagi yang sahih adalah bahawa mereka lihat seperti mana yang dilihat oleh jumhur, mana selepas hadis. Itu pendapat saya. Kita kata kepada mazhab Syafi'i ada sekarang dua pendapat. Jadi dalam mazhab Hanafiyah pendapat ini, pendapat yang masyhur yang dilaksanakan adalah selepas itu iqamah baru mereka takbir. Nah, sebenarnya kalau sebaiknya selepas iqamah kita takbir terus ke atau kita luruskan sah sesuai ini? Sebaiknya setahu itu sebab ini tersiap dan sebab ini pas ini salah macam itu. Itu dari sini. Kalau Imam Mustaqil berjaya di sana, tak ada tu sini. Tahu tak? Maknanya apa? Ini menunjukkan bahawa ada perkara yang diterangkan di sini, menunjukkan bahawa dia tidak terangkan benda yang apa yang dari maklumi dari berubah-ubah. Oh, sab adalah satu perkara. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah ada buat macam dengan dia memerhatikan sahnya, tak kisah. Sebab kalau dia buat demikian dengan tanpa memerhatikan sahnya, dia itu salah, harus disambil. Dia bersebut sahaja, dia tengok kan? Dia sebut sahaja. Tapi sekarang punya, sekarang punya trend pula. Dia akan pekit, soft pekit. Ada itu kurang adalah tak tahu. Jadi masalahnya adalah kita kata imam lah, dia imam yang buat. Jadi imam buat orang tak sakit hati. Kita nak suruh tegur orang, suruh jiran kita ke depannya orang punya muka lain macam kan. Jadi kalau imam suruh, insyaAllah tak salah. Ustaz, tapi yang imam cakap assalatu jamiah rahmat wa itu sunnah ke kan? Itu tak salat gerhana saja kan? Kalau salat apa dia nak buat sini? Salat waktu. Salat baru kan? Ini imam dah salah dia. Tapi masa menaik tak? Tak menaik dia. Kita tak boleh betulkan. Ia dah berjalan masa hujah. Kita nak kena ikut hujah dia dulu. Bukan ikut hujah. Kita kena bersama. Sekali kita kena imam yang muka. Kita kan mereka pada rasul. Rasulullah cinta pada rasul. Tak ada siapa nak ambil. Dia ambil macam taulah dan mereka dengan rasul. Jadi kalau belum cinta pada rasul, kita datangkan sunnah-sunnah pun tak ada tempat itu, tak ada tarik mereka nak ikut. Sebab apa? Dia belum cinta pada rasul. Sunnah itu dalam apa? Tak kenal, tak cinta. Cinta lah. Apa kata setiap-tiap apa? Cinta. Dia apa khutbah apa? Jadi sebab itu kita katakan cinta. Bukan saja kalau kita cinta pada Rasulullah SAW dengan cinta yang benar, kita akan mengikut apa yang diperintahkan dan akan mencari-cari apa yang dilakukan. Seperti mana sih sendiri persoalan ini? Baik, teruskan. Lagi sikit kan? Lagi sikit lagi satu hadis lagi. Lagi satu hadis lagi. Salah. Baik, kita pergi pada Imam Malik mengatakan, aku tidak pernah dengar dari hadis tadi yang dia tinggalkan tadi kan, bahawa tak ada di situ satu hal yang tertentu untuk dibangun untuk solat. Maka dia pada kemampuan. Baik, kita pergi pada hadis yang selepas ini. عن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Jadi Anas رضي الله عنه berkata berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kita lihat di sini daripada apa daripada hadis atau pada sabdaan-sabdaan Nabi SAW tidak adalah kita datangkan, walaupun kadang-kadang dalam nama sahabat ke nama Nabi SAW kita catatkan dia punya doa, maka dia adalah di antara sesuatu yang ditulis, yang dibaca walaupun tak ditulis, pada dia disebut walaupun tak ditulis. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam jumlah iktiradiyah ini, jumlah ini adalah jumlah yang kita datangkan doa yang mana sebagai peradaban kita terhadap ulama, terhadap anbiya dan rasul, dan juga terhadap apa kita saling kukuh mengukuhkan doa mendoakan kita sendiri. Sebab itulah kita katakan bahawa dalam masalah yang kita mungkin pincang dalam melaksanakan, kalau kita tidak kita menukirkan sesuatu kataan seseorang yang masih hidup. Telah berkata Imam telah berkata Syekh siapa ya masih hidup Syekh Abdul Salih Al-Fawr Syekh Salih Al-Fawr Hafizahullah, kalau orang masih hidup berkata Hafizahullah. Jadi peradaban ini perlu kita kukuhkan. Kalaulah kita kata kawan kita mengatakan bahawa Akhbatrah telah mengatakan Hafizahullah telah mengatakan demikian. Jadi perbuatan kita sebenarnya kurang sikit doa. Kita budaya kita adalah kurang sikit dalam berdoa untuk sesama kita. Dalam berdoa, dalam kita bercakap manggil, dalam kita bercakap, dalam kita mengukilkan, kita kurang doa. Kalau ia jadi satu budaya, di mana kalau kita kata beliau Hafizullah telah mengatakan demikian, dia ada situ ada doa. Jadi kalau ada sentiasa doa mendoakan, kita akan lihat bahawa dia akan beri kesan kepada hubungan kita di atas kita. Sebab itu dalam peradaban ini sangat ada peradaban yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi dalam apa doa yang Nabi SAW tetapkan bagi kita adalah salam sini. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adillukum ila shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Tidak akan kamu masuki syurga melainkan kamu beriman, dan tidak akan kamu beriman selagi kamu tidak berkasih sayang. Adakah aku ingin tunjukkan kepada kamu satu perkara, kalau kamu lakukan kamu akan kasih mengikut kasih sayang? Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi kita sebarkan salam di antara kita adalah menambahkan kasih sayang, bukan menambah kepermusuhan. Melainkan kalau kita cara perbualan atau cara persapaan itu berbeza. Baik. Hadis ini adalah hadis marfu', disebut juga dalam Sunan Abu Dawud dengan lafaz doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Al-Munziri berkata hadis ini riwayat Tirmizi dan Nasa'i dalam bab al-amalul yawm wal laila, amalan sehari dan semalam. Hadis ini menunjukkan bahawa doa pada saat itu mustajab, kerana maksud berkata tidak ditolak ialah dikabulkan, dipenuhi. Kemudian hal itu berkenaan dengan semua doa yang tentunya harus diperjelas dan diperbatasi dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan doa sila doa yang tidak berkenaan dengan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi, dan telah dijelaskan bahawa doa yang tidak ingin dibaca antara ajaran Islam. Jadi kita ada doa ini, janganlah doa yang melampaui batas dilakukan. Doa yang melampaui batas adalah doa yang kita lakukan mengambil dosa. Doa ya Allah, kau berilah malapetaka ke atas fulan bin fulan, kalaulah dia dalam perjalanan ke kerjanya, kau jangan anggarkanlah dengan lori yang berlaku di itu. Ini semua kita lihat sama yang apa batas. Tak boleh, kita dilarang. Doa kita dianjurkan doa ke atas untuk bawah saudara kita, bukan doa ke atas mereka. Nabi SAW saja bawa surat. Jangan lupa hadis yang ini. Kalau kita tahu hadis ini, kita pasti tak ada wakil ini. Jadi selalu berkata, kalau lah seseorang berdoakan ke atas darahnya dalam bahar lid, maka Allah mewakilkan malaikat yang mengatakan, dan bagimu apa yang kamu doakan itu serta. Kita doakan untuk mereka begini, cuma dia kita nanti dapat. Kaki hadis akhirnya serta. Ada orang ada orang lalu. Contohnya ekstrim sikit lah. Nanti ada juga mungkin. Kalau tak ada, takkan boleh-boleh ada berlakunya sihir. Kalau tak ada, macam mana berlakunya sihir? Kerana ada orang-orang yang hati yang tak tenang dengan apa, dengan ketenangan-ketenangan orang lain. Aduh, memang memang ada. Bukannya tu dia suka lihat ke kebinasaan orang lain. Tengok orang jatuh je gembira tu tahu. Orang kesot lah. Dia tengok orang apa, orang apa, sebab tu dia kata, orang accident bukan apa, datang tu tengok, ada gambar. Itulah manusia kita tu. Manusia. Allah, perlu je. Oh, ini tak apa. Dari siapa kira? Jangan nak tambah dengan suara. Baik. Saya membaca Raditu Billahi Rabban Wabil Islam Ya'inal Muhammadin Nisa Rasulullah. Rasulullah SAW bersatu, siapa yang membaca doa tersebut, maka dosanya akan diampuni. Hadis hadisnya adalah hadis sahih. Jadi kalau kita lihat, dia ada di kemauan. Itu baca doa ini. Boleh amalkan doa ini walaupun ada di solat dari orang-orang. Boleh, tapi kita kata azan selanjutnya, tapi dia balik pada kita punya masa kita. Kalau dimaksudkan ini lebih kepada azan apa? Azan yang zid. Azan yang zid, jadi setelah isikan. Kalau kita betul-betul semangat untuk isikan ya, dengan doa-doa yang mustajab, insya Allah. Jadi ada ketiga waktu itulah kita sibuk perempuan. Azan di radio tu? Azan radio kita dah bincangkan bahawa kalau kita balik, dia tak di kamar pun kalau kita ikut radio, tak perlu kita masuk tempat ni. Kerana yang dimaksudkan adalah antara azan dan ikamah. Kita betul-betul lepas azan, kita terus baca doa. Lepas doa azan yang disuruh kita dianjur, yang kita membacakan ni, lalu kita doakan lah. Tunggu doa ke atas, walaupun kepada diri kita kebaikan. Kita membaca salawat kepada Nabi SAW setelah selesai menjawab azan. Dalam hadis Ibnu Qayyim berkata, sebagai salawat yang akan sampai kepada Allah, aku yang ajarkan kepada umatnya agar umat ini salawat kepada dengan salawat yang tiada tandingnya. Tandingnya. Doa yang pertama itu, Rabi itu bila? Aku meridai Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Dalam hadis Ibnu Qayyim berkata, sebaiknya salat selawat yang akan sampai kepada dia ialah apa yang beliau ajarkan kepada umat ini agar umat ini berselawat kepada dia. Jadi kita ada selawat lah. Selawat yang terbaik ialah selawat apa? Badriah. Nariah. Lagi apa lagi? Malariah. Semua kita kata pada apa selawat-selawat yang tidak baik dan harus dihindarkan. Itu lagu sebenarnya, Ustaz. Itu lagu sebenarnya. Selawat yang terbaik tak ada pertikaian adalah selawat Ibrahimiyah, kerana Nabi SAW sendiri mengatakannya. Siapa mengatakan ada selawat lebih baik daripada selawat Ibrahimiyah, kita itu mendustakan sabda Nabi. Kerana perkara tak ada pertikaian lagi. Nabi SAW kata bahawa sebagai selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Macam mana boleh ada orang kata selawat ini bagus, dapat mengatakan diri ini dapat mengatakan. Semalam kita kata, dan ini pun kita kata, tak ada pertikaian pun kita kata. Hadis maudhu' kita kata. Selawat Busri, selawat Nariyat. Selamat datang. Kemudian kita pergi pada setelah membaca Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah wa salat al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'ada boleh ditambahkan kerana innaka la tukhifu mi'ad, innaka la tukhifu mi'ad, bagian syarat ini kata boleh tidak dia dibacakan kerana dia ada asar, ada juga asarnya. Dan Imam Bukhari menambahkan innaka la tukhifu mi'ad, berdoa untuk diri sendiri memohon karunia Allah SWT sebagai disebut dalam kitab-kitab sunan, ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan, yang ini para muazzin. Jadi kita kata inilah kita berurusan, maknanya kalau muazzin, setiap daripada muazzin baca dia azan, kita ikut Anda tak isap? Boleh. Boleh. Saya ini lihat dia boleh diamalkan. Cuma saya ini lihat dia asal tu sahaja. Asal sahaja. Berdoa untuk. Jadi selain Al Bukhari menambahkan inna kala tukhifu mi'ad, dia menambahkan. Tapi kita kata boleh tak seorang bacaannya boleh. Kerana terus kita kata ada asal yang sebagainya orang sahihkan. Jadi kalau nak baca boleh. Tak ada masalah, kurangkan ke nak sampai balik jantung kepada kita yang punya. Lepas tu baru nak baca pun apa kita nak. Kerana banyak sangat hajat-hajat kita. Hajat kita banyak, doa kita sikit. Kita jangan-jangan besar. Macam mana nak lepas semua ni. Jadi sebab tu kita ambilkan. Kadang-kadang kita kata dia tak bersepatan dengan apa, dengan harapan ataupun ingin keinginan dan apa dan angan-angan kita. Dengan usaha yang kita lakukan, dengan kita kata kesediaan Allah untuk menerimanya. Allah SWT, apa saya kata minta, pasti dapat. Kalau seorang dapat berdoa, Allah kata Allah SWT, Sitir, Halimun, Sitir, Yastahi, Iza rafa'a yada'a, Iza rafa'a yada'u, Ayyarudahu sifra. Sesungguhnya Allah SWT, Halimun, sangat penyantar dan sangat hayat mesti apa yang pemalu dan sikir dia mesti menutup dan dia sangat malu untuk mengembalikan orang yang telah mengangkat tangannya ke langit untuk kembalikan kosong. Jadi menunjukkan di sini bahawa dalil menunjukkan bahawa apa bila kita berdoa pasti dapat, doa pasti diterima sama ada serta-merta cash atau spontan. Ini tak mesti semua kan, mesti dapat besok dapat lah. Untuk tumpang mati kita itu tak lah. Mana besok ke, setahun ke, dua tahun kita mati ke, penting malah dunia, dapat lah. Atau dilambatkan mendapatkannya di akhirat, atau diketepikan kita dengan musibah yang patut kita terima. Banyak kita lihat doa ni tetap ada baca. Kalau tak baca doa tu mungkin teruk lagi keadaannya, kemungkinan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT menentukan sesuatu. Jadi dari dasarnya ada la yaruddul qadra ila du'a. Tidak akan menolakkan ke qadra dan qadra melainkan doa. Jadi dengan itu juga bila Allah SWT menepikan doa seseorang itu di atas qadra yang telah ditentukan, inilah janji Allah Taala bahawa doa itu dapat merubahkan qadra. Nah, dengan itu perlulah kita sentiasa gigih dalam melakukan doa insyaAllah. Kemudian kita pergi ada hadis yang mengkal. Hadis ini sebenarnya adalah juga ada Jabir sebenarnya. Ini ada hadis sebenarnya. Saya tahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yunadi munadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah." Apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-qa'imah wa salati an-nafi'ah, salli ala Muhammadin wa rida anhu rida la tasqutu la tasqutu ba'dahu. Istajaba Allahu lahu da'watah. Para jemaah saya malu mengenai azan yang baca, ya Allah Tuhan pemilik semua yang lurus dan salat yang bermanfaat bagi kasawat bin Muhammad ya Allah ilahi dan serilahnya tidak dikemurkan silahnya, maka Allah akan mengkabulkan meminta permohonannya. Hadis ini dikaitkan hadis ini oleh Imam Ahmad Dudu'i. At-Tirmidzi dan Al-Bukhari dan Muslim berkata Rasulullah SAW mengajariku untuk mengucapkan doa ketika ini, berikut ini saat azan maghrib. Allahumma inna hadha iqfalu laylika wa idbara naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya inilah kedatangan malammu dan kepergian siangmu dan selalu orang yang berdoa kepadamu, maka ampunlah kesalahanku. Bukan doa, orang-orang yang mengajak kepadamu. Jadi terjemahan cara doa jika suara-suara orang yang mengajak kepada orang doa ini orang yang tahu. Dan azan jika orang ini siapa yang ajakkan orang yang mengajak. Jadi hadis ini juga baik. Hayati berkata kepada Umar secara mafud berkata jika mendengar mu'azim dan mengucapkan ya Allah Tuhan memiliki sebuah mustajab dan mustajab menuntutnya yang memiliki sebuah kebenaran yang memiliki kalimat taqwa, wafatkan aku dengan keadaan taqwa dan hidupkan aku dengan keadaan taqwa, jadikan di antara orang-orang bertakwa yang saling berhari kiamat. Ini pun kita lihat kita katakan hatinya baik. Rasulullah SAW menjelaskan semua yang dibaca saat dalam hadis doa di antara azan ikhaw tidak akan ditolak. Tersabar tanya apa yang kami baca saat itu wahai Rasulullah, ya, mohonlah ampunan dan kesihatan di dunia dan akhirat kepada Allah. Itu mohonlah ampunan kesihatan di dunia dan akhirat. Doa-doa yang masyhur, doa yang jami'ah. Doa ini ada doa yang jami'ah, doa ul-jami'ah dan doa yang merangkumi. Doanya sikit tapi merangkumi. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya doa yang jami'ah. Maknanya doa ini cukup sudah kita lihat. Kita berpada pada doa makhluk cukup sebenarnya. Dan doa yang diajar kepada kita banyak, kita punya doa yang kuat-kuat, kita kuat-kuat sebenarnya. Maknanya begitu besar lah. Maknanya mendalam. Maknanya kita kata bahasa kita apa Holistik. Dan kita kata ada power lah maknanya tu. Makna power lah kata. Maksudnya dia senang maknanya power lah maknanya power tu maksudnya apa? Maknanya dia punya berinsipkan daripada doa tersebut membawa mengakui beberapa aspek daripada yang kita global lah sekarang. Global ni very global lah Ada tempat kena angkat tangan, ada tempat tak kena angkat tangan. Asal ni penting. Kalau ada asal yang pakai kuku, kita ada alhamdulillah. Asal yang angkat tangan. Apa dalil ni? Tapi kerana ada contoh-contoh yang ada tempat nanti angkat dan ada tempat nanti tak angkat. Okey, itu yang dapat mengatakan asal orang tak boleh angkat tangan. Mereka di tempat-tempat dia diangkat. Itu dari sudut pandangan yang pertama. Jadi mana kan? Pandangan yang dua kan melihat asal doa angkat tangan. Kenapa boleh merubahkan asal? Kerana ada beberapa hadis yang jadi kita ada bahawa asal yang kedua datang ulama mengatakan asal punya asal. Dasar. Asas. Bahasa Melayu pun maknanya sama. Semua kita katakan kadang-kadang kita dah biasa asal usul sebagainya kan kita guna satu janik satu bahagian nanti. Dasar sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada dasar yang kedua kita sebagai pendapat yang kedua bahawa asal doa angkat tangan. Melainkan tempat yang lebih tangkat, kita angkat. Jadi apa dalilnya? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang dalil banyak. Nabi SAW menerangkan datang seorang yang berjalan jauh. Berdebu, rambut kusut masai. Lalu angkat tangan kepada di atas langit. Lalu mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram wa mashrabu haram semuanya wa khubbiya bin haram fa anna yustajabu laha fa anna yustajabu laha. Jadi Nabi Muhammad mengatakan bahawa sedangkan dia kata ya Rab, ya Rab, ya Rab, lalu juga Nabi kata sedang makan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dia dibesarkan, ditumbuhkan dengan penghakiman haram. Bagaimanakah hendaki dia apa diterima? Jadi itu Nabi kata bahawa ini bahawa ini dalil menunjukkan doa angkat tangan besar. Begitu juga hadis yang saya terangkan tadi bahawa Allah malu untuk menolak orang yang angkat tangan untuk kembalikan yang kosong dan lain-lain seperti ini. Jadi itu jadi asal selepas asal ini kerana di dalil maka kita ada asal dalam doa angkat tangan, melainkan kalau tempat yang Nabi tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Tempat mutlak yang Nabi tak ada riwayat Nabi angkat dan tak angkat, bilang tak angkat, angkat. Kalau pendapat ini, kalau pendapat yang pertama, tak angkat. Kenapa? Nabi tak ada dalil dan Nabi angkat, maka tak angkat. Tapi mana betul? Jadi dua kita kata bolehlah, ada hadas tak kuat. Yang salah ni adalah semua tempat diangkat, Nabi angkat pun diangkat, atau semua tempat dia tak ada diangkat. Kita ada salah. Allah betul. Soalan lain, ada soalan? Kita rasa bahawa Rasulullah SAW tak ada kamar muda nak kamar. Si mati tanya dia. Si mati yang tanya. Tapi kalau macam main jemaah kan imam khutbah, itu kita angkat tangan. Kalau imam khutbah, imam atau imam doa, kita aminkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Apa itu kita baca tu? Amin amin kalau jadi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayat wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma amin. Kerana kan dari situ tak ada menunjukkan sahabat mengangkat tangan. Jadi kita lihat di situ kita menolak. Kerana periwayatan yang cukup banyak tentang Sumat tidak menyebutkan mengangkat tangan. Ustaz, aminnya setiap sentence ke sampai dah yang hadis last je. Last je. Yang last je. Last je. Yang maksudnya adalah setiap doa itu sebenarnya kita aminkan. Kita sabar Allah. Cuma kalau kita amin itu jangan mengganggu juga lah. Setiap aminnya kita adalah amin. Amin. Tak, kadang apa mengganggu orang sebelah kan? Cuma kita katakan bahawa sebaiknya doa setiap ada permintaan kita aminkan. Kalau kita mengaminkan saudara kita. Tapi kalau kita baca doa tak boleh. Menolak tak ada dalil menunjukkan begini. Tapi ada dalil menunjukkan begini. Menolak-olak seperti kita minta hujan. Tapi kalau saya secara Al-Bani menyatakan hadis yang tolak-olak ini sahih tu saya. Syekh Al-Bani. Tak bukan masalah hadisnya. Tapi macam mana tolak dengan tangan ini. Terbalik tak? Position of the hand. Terbalik. Sebab itu sebagai mengatakan. Itu kalau doa ini yang sahih Ustaz. Itu sahih sampai ketiak putih kan saya. Tapi tentang terbalikkan tangan tolak. Al-Bani menyatakan hadis ini sahih. Betul. Saya ada masalahnya. Dalam mendasarkan adakah belakang depan ialah daripada sudutnya begini ke atau begini ke atau dia begini itu walau-walau Ustaz tapi ada cuma yang saya faham hadis tu yang Nabi terbalikkan tentang tolak balak tu tentang dalil itu dalil balik masuk dalam bab itu istirahat bab apa tidak istisqa semua masuk dalam istisqa boleh tak ikhlaskan dengan apa dengan setiap doa balak sebagainya ini sebagai masuk dalam istisqa ini kita kata kalau ikut kias nampak boleh lah tapi masalahnya kita perlu berinteraksi dengan dalil kerana ada ketika Nabi tak angkat dua tangan misalnya di khutbah misalnya di Jumaat Nabi tak angkat tangan kita tak angkat tangan ya. Tetapi apabila dia datang kita doa istisqa kita apa? Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma a ada mazhab ini begini. Jadi ala kulli hal wallahu ta'ala nampak dalil yang nampak di pukul lah. Wallahu ta'ala. Okey. Soalan ni. Ustaz, masa muazin azan kan sebab syair anna Muhammad Rasulullah, par yang ana dengar hadis ni tak tahu sahih ke tak sahih, orang jawab sallallahu alaihi wasallam lepas tu dia hadis mulut dia berkenaan dengan siapa yang membaca selalu selawatnya lalu letakkan kepada maksudnya dia terakan buka sebelum dia dia akan dia apa akan dia sebenarnya ada kerjanya lagi tidak akan diuji dengan kebukaan lah. So, ada dalil yang lain dia sama ini tapi tak sahih tak sahih tapi perbuatan orang lah pasal perbuatan tu itu dia masih kecil kita dengar tidak macam ni bila orang tak semangat lakukan ketaatan dia ada sesuatu yang kurang-kurang ketaatan dia rasa ni betul hari ni betul dia tak macam jadi sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri orang yang melakukan ni kena ada kebaikan mereka-mereka yang selalu kalau benda-benda macam siput-siput yang kena apa tu boleh kata ada dalil mana orang ni ada kebaikan maknanya kebaikan apa dia inginkan menyentuhi sunnah Rasulullah SAW dia inginkan mengamalkan dalil jadi ada kejut ada punya kebaikan cuma kita harus kalau kita dapat bawakan mereka kepada tauhid yang lebih cepat ada lagi utama kita lah mungkin dia akan lebih jadi orang yang lebih kukuh berpegang kepada sunnah daripada kita ada lagi lagi kita katakan bahawa hidayah Allah SWT Allah SWT yang apa yang memilih kita daripada apa daripada kurungan-kurungan ini kan sekarang-kurungan manusia ini Allah pilih jadi ada kurungan-kurungan yang dari pihak orang dia dapat terima dapat hidayah ini kerana dia berjumpa kita yang lebih baik daripada kita. Bagaimana sahabat yang mengajak Umar masuk Islam saya kalau tak ada sebab jadi sebab ada masuk Islam Umar dan orang-orang yang terdahulu kita masuk Islam ada lebih banyak daripada Umar tapi kenapa dia terus terdepan sampai second in position kerana dia punya apa? Quality tapi semoga Allah mengatakan berarti Nabi Muhammad SAW khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahil jadi kita mahu seperti kamu dalam Islam dan seperti kamu dalam jahiliyah ni kalau mereka tapi kalau mereka dah pun jadikan profesor mana sebenarnya waktu Islam dia tengok dia punya kesan buat Islam sebab tu kadang-kadang dia kata jangan kita memperlihatkan orang kadang-kadang dia berubah kecap aja sebab dia kata bahawa kadang-kadang dia berpulihat nampak dia besar ada cara kita buat dia insyaAllah. Dapat ayat kata banyak semua keluarga ni. Jadi menunjukkan bahawa Allah SWT maha memberi hidayah. Jadi hati Allah Taala. Man yahdihi lahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tajid lahu waliyan mursyida. Dia akan dapat seorang pun yang wali untuk memberikan dia satu hidayah. Allah Taala. So balik kepada jamaah ni kalau perlu dalam solat ni selepas istiqamah solat dan dia sunah sunah perlu istiqamah. Oh, kalau sunat tak ada istiqamah. Istiqamah azan dan istiqamah hanya untuk solat fardu. Tak ada solat istiqamah untuk solat lain. Kerana kita kalau ajak orang kepada solat istiqamah ni, orang kita ajak kepada perkara yang cukup untuk berjemaah. Imam saya buat. Kalau imam yang buat, eh salah. Macam imam memang tidak ada dalam salam yang duduk Nabi SAW bila doa, dia menggunakan jari. Sebab tu tashahud kita macam doa. Tak seorang ulama suruh melihat dan bila geraknya, dia kata dia doa. Itulah melihat bila ada gerakan ni. Ada melihat geraknya bila nama Allah dan sebagainya. Dan tak ada. Itu bila dia punya, dia punya. Selepas kita bersawat. Maksudnya kita nak, kita kalau doa pergi, kita rasa boleh kita doa dari sekali dah terbukaan. Allahumma rabbah hadzihi da'wati tamam. Tak. Itu macam mana jalil lah. Lausul bil ibadah al-hadar. Tadi kalau kita kata imam doa itu memang ada wajibnya. Jadi semua doa dengan mulutnya. Dan juga apa bila kita lihat apa namanya begitu juga al-tasyahud yang kita lakukan. Ada orang dijadikan sebagai satu ikut-ikutan. Ini Bedo Abin Ladin buat ini contoh. Buat ini sama bila dia. Siapa juga kita kasi mata syahud kali mampu kali mampu. Kenapa lah kena ikut? Tapi ada jalan yang ustaz. Nabi nampak macam berhala. Nabi nampak macam berhala. Nabi gini kan asyhadu an la ilaha illallah. Saya tak tengok dari Nabi ni, saya kata ada wajah macam ni tu. Tapi masalah nak kena tengok dalil, tak terasa dalil. Macam apa lewat? Nampak kan? InsyaAllah. Kalau memang ada dalil, kita ada betul amal. Masa dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.